rahimallahu taala. Mulai dulu majelisnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum alaikum. Faqala al muallifu al imam Abu Ja'farin rahimallahu taala, wa nu'minu billahi wal qalami wa bi jami'i ma fihi ma qad rukima. Qala syarih Syekh hafidhahullahu taala, hada tabi'un lima sabaqa minal kalami anil qada'i wal qadari. Wa qad sabaqa anna min maratibil imani bil qada'i wal qadari. Al imanu bima kataba fil lawhil bima kutiba fil lawhil mahfudi. Wa anallaha lima lama alima kulla syai'in kutiba dhalik kataba dhalika fil lawhil mahfudi. Wa dhalika anna allaha khalaqal khalqa wa awwalu ma khalaqal qalama faqala lahu uktub. Wa awwalu ma khalaqa al-qalamu al-qalamu faqala lahu uktub. Qala ma uktubu ma aktubu. Qala uktub ma huwa kainun ila yawmil qiyamati. Fajara al-qalamu bi amrillahi bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamati kama jaa fil hadisi wala ya'lamu kayfiyatal lawhil wal qalami ila Allahu wa huma makhluqani min makhluqatillahi azza wa jalla. Nu'minu bidhalika walidhalika qala al-mu'allifu nu'minu billawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad rukima. Nu'minu billawhi wal qalami bima fihi qad rukima wa bima fihi qad rukima. Naam, yakni al-lawha wal mahfudha wal kitabata fihi. Wa hadhihi hiyal martabatu as-saniyatu min maratibil imani bil qada'i wal qadari. Wa hiya al-imanu bil kitabati fil lawhil mahfudi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Qala faqala al-mu'allif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala nu'minu bil-lawhi wal-qalam di matan 105. Kita beriman dengan al-lawh, catatan takdir, al-mahfud, lawh mahfud yang terjaga itu, dan qalam, pena yang digunakan Allah untuk mencatat takdir. Wa jami'i ma fihi qad rukima, dan kita mengimani segala yang ada di lauh tersebut yang qad rukima, yang telah rukima di sini kutiba, yang telah ditulis, ya, yang telah dicatat di situ, taib, yang telah diurutkan rokmun, makanya nomor urutan gitu kan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada tabi'un lima sabaqa. Ini mengikuti dari pembahasan sebelumnya. Minal kalami alal qada' wal qadar, yaitu pembahasan tentang qada' dan qadar. Wa qad sabaqa anna min maratibil iman bil qada' wal qadar al-iman. Al-iman bima kutiba fil lawhi wal fil lawhil mahfuz. Dan telah berlalu bahwasanya di antara maratib, ya, di antara tingkatan iman kepada qada dan qadar yang pertama adalah di antara tingkatan iman kepada qada dan qadar adalah ini tingkatan yang kedua setelah tingkatan ilmu, yaitu al-iman mengimani bima kutiba, mengimani dengan apa yang telah tertulis di lauhil mahfud, kitabah, di martabah asaniyah setelah martabah al-ilmu. Wa anna allaha lamma alima kulla syai'in, dan Allah tatkala Allah telah mengetahui segala sesuatu, ini tingkatan yang pertama, ilmu. Kata badzalika fil lauhil mahfud. Allah menulisnya itu semua. Segala takdir apa yang telah Allah ketahui di lauhil mahfud. di lauh, di lembar catatan mahfud yang terjaga, terjaga dari perubahan, terjaga dari diketahui oleh makhluk. Wa dzalika anna Allah khalaqal khalqah. Ya. Ya, hal ini karena Allah menciptakan makhluk-makhluk. Wa awwalu ma khalaqa al-qalamu. Al-qalamu i'rabnya khabar dari awwalu. Ya. Dan apa yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalamu. Qalam. Ya. Awwalu mubtada wa huwa mudhaf. Ma mausul bi mahali ya jarrin. Mudhafun ilaih. Khalaqa silah mausulah mahalalahu minal i'rab. Al-qalamu khabar. Faqala lahu uktub, maka Allah berfirman kepada pena. Ya. Apa yang aku tulis? Faqala ya, apakah Allah berfirman pada pena, uktub tulislah. Faqala ma aktub, apa yang aku tulis kata pena. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, tulislah semua yang terjadi pada hari kiamat. Fajara al-qalamu bi amrillah bi kitabatihi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya. Maka pena itu pun berjalan. Dia ya udah dia berlangsung aja dengan berdasarkan perintah Allah, dia melaksanakan semua itu berdasarkan perintah Allah. Itu dengan bikitabati menulis semua apa yang terjadi sampai hari kiamat kama jaa fil hadis. Ya, sebagaimana terdapat ketetapan hal ini dalam sebuah hadis. Hadis Yahya ibnu Ya'mur. Ya. Ya. Yang mengisahkan perjumpaannya dengan Abdullah bin Umar. Yang Abdullah bin Umar dikabarkan kepada beliau tentang ada orang yang muncul orang yang mengingkari takdir. Siapa namanya? Ma'bad Al-Juhani. Ya. Yang dia mengatakan bahwasanya enggak ada qadar. Al-amru unufun katanya. Ya. Ibnu Umar mengatakan apa? Fa idza laqita haulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Ya. Dan seterusnya sampai Abdullah bin Umar mengatakan walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadin mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhum minhu hatta yu'mina bil qadar. Ya, mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakin semua, enggak Allah terima sampai mereka beriman dengan takdir. Ya. Wa la ya'lamu kayfiyatal lawhil wal qalami illa billah. Dan enggak ada yang tahu bagaimana bentuk lauh catatan takdir itu, lembaran catatan takdir itu. Dan kolamnya itu kayak gimana? Enggak ada yang tahu. Jangan kita pikirkan kolam itu seperti pelak pena yang ada di kita, pulpen pilot, itu spidol, bukan. Enggak boleh. Wa huma makhluqan, lauh dan kolam keduanya adalah makhluk min makhluqatillah, di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, nu'minu bidzalik. Kita udah ini aja hal tersebut. Ya. Lidzalika, oleh karena itu qala mu'allif, kata mu'allif Abu Ja'far Tahawi, nu'minu billauhi wal qalami bima fihi qad rukima. Kita mengimani lauh, mahfud, qalam dan segala yang tertulis dalam di dalamnya. Yang segala yang tertulis padanya. Ya. Yakni al-lauha al-mahfudha, yaitu lauh mahfud wal kitabata fihi, dan apa-apa yang tertulis di situ. Wa hadhihi hiya al-martabatu tsaniyah min maratibil iman, dan inilah tingkatan yang kedua dari tingkatan iman pada qada dan qadar, wa hiya al-imanu bil kitabati fil lauhil mahfuz, yaitu mengimani penulisan apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Tingkatan yang ketiga al-masyiah, kehendak, kita mengimani semua yang terjadi yang telah ditakdirkan itu berdasarkan kehendak Allah kauniyah. Ya. Dan kita mengimani yang terakhir apa? Tingkatan yang keempat, khauf. Semua yang ditakdirkan, yang terjadi, itu semua Allah yang ciptakan. Naam. Baik, awas, fadhal. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, falau ijtama'al al-khalqu kulluhum ala syai'in katabahumullahu ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yakdiru alaihi walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhumullahu ta'ala fihi la yaj'aluhu kainan liyaj'aluhu kainan lam yakdiru alaihi. Terus baca syarah. Al-Syarih rahimahullah ta'ala, al-kitabatul lati katabahumullahu ta'ala fil lawhil mahfuzi la yakdiru ahada ala tagyiriha. La yakdiru ahadu ala tagyiriha. Ahadun. La yakdiru ahadun. La yakdiru ahadun ala tagyiriha. Falau ittama'a al-khulku ala an yugayiru syai'an katabahumullahu limas. Lama lam jawab lau. Manya ma nafiah. Lama. Lama istata'u walau ijtama'u ala an yujadu syai'an. An yujidu. Au jada yujidu. An yujidu syai'an lam yaktubhu Allahu fil lawhil mahfuzi lam yujiduhu. Kama ja'a dhalika fil hadis Ibni Abbasin. Lima qala lahu. Lama. Lama qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يدرك بشيء لم يدرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت رفعت الأكلام وجفت السفوف Jafatis suhufu. Ini enggak hafal arba'in berarti ini. Fala taghyiru wala tabdilu. Fala taghyiru isim la nahya. Na nafiyah lil jins. Fala taghyiru wala tabdila lamma katabahullahu. Katabahullahu. Katabahullahu jalla wa ala fil lawhil mahfuzi. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Kata Abu Ja'far At-Tahawi di matan 106, falau ijtama' al-khalqu, seandainya seluruh makhluk ijtama'a, bersepakat, kumpul semua, kulluhum, kulluhum, taukid, ya, taukid alal marfu, marfu'un nisluh, ya, semua, mereka semua berkumpul ala syai'in terhadap sesuatu, katabahullahu ta'ala fihi annahu kainun, terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan bahwa itu pasti terjadi, mereka kumpul semua untuk apa? Ngumpul untuk mencegah apa yang Allah telah tetapkan, liyaj'aluhu ghayra kainin, supaya mereka jadikan agar hal tersebut tidak terjadi. Mereka kumpul semua makhluk, malaikatnya, jinnya, manusianya, hewannya, semua ngumpul itu, lam yaqdiru alaih, kata Abu Ja'far At-Tahawi, mereka semua tidak akan mampu melakukannya itu. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allahu ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaih. Sebaliknya, jika mereka semua makhluk kumpul semuanya, semuanya ala syai'in, mereka berkumpul semua bersepakat untuk sesuatu hal yang lam yaktubhu Allahu ta'ala fihi, yang Allah tidak tetapkan, yang Allah tidak catat itu akan terjadi, mereka kumpul semua ngapain? Liyaj'aluhu kainan, agar mereka menjadikan itu semua terjadi, lam yaqdiru alaih, pasti itu tidak akan terjadi, mereka enggak akan mampu, lam yaqdiru, mereka tidak akan mampu di situ, ya, barakallahu fiik, ya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, al-kitabatul lati katabahallahu ta'ala fil lawhil mahfuz, ya, catatan, penulisan yang Allah telah tulis di lauhin mahfud, layak diru ahadun, tidak ada seorang pun. Ahadun bawas, bukan ahadun. Fa'il dari yakdiru. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu, ya, ala taghyiriha, untuk merubahnya. Falau ijtama al-khalqu, seandainya makhluk semua ijtama'a berkumpul, ala ayughayyiru syai'an, untuk merubah sedikit aja kata bahullahu ta'ala dari apa-apa yang telah Allah catat, lamastata'u, tentu mereka tidak akan mampu. Lamnya lam jawab, laumanya ma nafiyah. Maka lamastata'u. Jangan antum membaca lamma. Ya, alah lamastata'u. Lamastata'u. Tentu tanpa tasdid karena lamnya ma nafiyah. Lamnya lam jawab lau. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Lau hawala mantu. Ya. Seandainya mantu berusaha, berusaha untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Oh, itu masih mungkin. Yang enggak mungkin lah, yang mastato'a. Kalau itu masih mungkin naik gunung. Enggak. Istilah itu masih hidup. Mau dipotong. Ya, itu apa? Lau hawala manto. Ala ayyata zawwaja maratan tsaniyah mastato'a. Ya, la mastato'a. La mastato'a. Itu misalkan contoh, contoh aja. Ya bisa jadi kebalikannya. Manto istato'a. Ya, punya istato'a. Ini contoh aja. La mastato'a. Lamnya lam jawab lau, ma-nya ma nafiyah. Ya. Walau ijtama'u 'ala ayyujidu syai'an. Seandainya mereka ngumpul semua bersepakat untuk yujidu, aujada yujidu, apa maknanya? Mengadakan. Ya. Seandainya mereka ngumpul semua untuk mengadakan sesuatu, lam yaktubuhullah fil lauhil mahfudhi, yang Allah tidak catat di lauhil mahfudh. Lam yujidu, mereka tidak akan mampu mengadakannya. Kama jaa dzalika fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Ibnu Abbas, hadis ke nomor berapa di Arba'in? 18 atau 19? 19. Ya. Ya, awal hadisnya gimana? Ya gulam. Ihfadillah yahfadka. Inni walimuka kalimatin. Nah. Dari itu hadis ihfadillah yahfadka. Ya. Seandainya manusia berkumpul semua untuk memberikan manfaat pada engkau, bisyain dengan sesuatu hal, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat pada engkau, illa bisyain qad katabahullahu lak. Ya. Melainkan dengan sesuatu yang telah Allah berikan, tuliskan, tetapkan untukmu, engkau pasti dapat manfaat. Ya, mereka dapat manfaat. Engkau dapat manfaat. Walau ijtamu ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Ya. Dan seandainya mereka kumpul semua untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu hal, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada engkau dengan suatu hal tersebut illa kataballahu alaik, melainkan ya, dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufiatil aqlam. Pena-pena catatan takdir telah diangkat. Wajaffatis suhufi. Wajaffatis suhufu. Dan suhuf, lembaran-lembaran, catatan-catatan, halaman-halaman takdir telah mengering. Ya, enggak ada lagi revisi, perubahan. Makanya disebut lau mahfud. Mahfud kan terjaga, hafidhah yahfadu, isim maf'ul. Terjaga dari apa? Terjaga dari ittila' makhluk, diketahui oleh makhluk, dan terjaga dari taghyir, dari perubahan. Ya. Fala taghyira wala tabdila. Maka enggak ada perubahan, enggak ada pergantian, enggak ada penukaran lima kataballahu jalla wa'ala fi lauhin mahfud. Ya, terhadap apa yang telah Allah tetapkan di lauhil mahfud. Nah, di matan berikutnya, matan 107. Ya. Man saya kok? Syahrul? Kemarin itu dibaca? Hah? Oh, Pak Ade. Kayaknya Nabil baru baca kemarin deh. Belum? Hah? Oh, 2 hari yang lalu ya. Syahrul kapan terakhir baca? Ah, ya. Sabtu daras. Darasnya tapi mukadimah, terus juzuluh. Ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamati wa ma akhta'a al-'abdu lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Qala syarih rahimallahu taala hadha ma'na al-imani bil qada'i wal qadari an ta'lama annahu lan yusibaka illa ma katabahu Allahu 'alaika wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka fa idza asabatka musibatun mimma takrahu fa innaka ta'lamu anna hadha maktubun fil lawhil mahfuzi wa la budda an yaqa'a fatatasalla bidzalika 'anil juz'i was-sukh jaza'i 'anil jaza'i was-sukhti wa tu'minu billahi azza wa jalla was-sakhati was-sakhati wa tu'minu billahi azza wa jalla wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka law harasta 'ala talabi shay'in wa badalta kulla us'ika wa juhdika falan tahsula 'alayhi fa idza fa'alta as-sababa wa badalta kulla shay'in wa lam tahsul 'alayhi fa innaka tusallimu wa tu'minu bil qada'i wal qadari wa la tanza'iju wa yakunu 'indaka hawajisu wa humumun fa an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam yaqulu ihris 'ala ma yanfauka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa la ta'jazna itu Ustaz ihris 'ala ma yanfaq wasta'in billah wala ya. Lihat di situ ada nunnya kan? Ya. Wala ta'jazanna berarti ada nun taukid sakila berarti mabniyala fath. Ilmu dorinya litisolihi bin nun taukid as-sakila. Wala ta'jazanna. Ya, wa fi riwayatin bil lafdin akhar ya. Dalam riwayat yang lain ya. Hah? Wala ta'jaz. Ya. Tapi ini pakai nun taukid. Terus fa in asabaka syai'un fala taqul Lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada walakin kul qaddarullahu wa ma syaa fa'ala qaddarullahu wa ma syaa fa'ala. Terus fa inna lau taftahu amal asyaitani. Baik, nah. Ya, kemudian di matan 107 Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan wajaffa yajufu apa artinya tadi? Mengering ya, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, pena yang mencatat takdir itu sudah kering bima huwa kainun ila yaumil qiyamah ya, setelah menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah kering. Maka wama akhto'aka al-abada wama akhto' al-abada ya, akhto'a yukhti'u ini jangan kita terjemahkan salah, keliru. Artinya apa yang terluput dari seorang ya, artinya seorang tidak akan mengenai dia. Lam yakun liyusibahu, tentu tidak akan menimpanya. Apa-apa yang terluput kepada seorang hamba maka itu tidak akan menimpanya, tidak akan kena. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'aka liyukhti'ahu ya, dan apa-apa yang menimpanya tentu tidak akan terluput dari dia, pasti kena gitu. Nah, ini kurang lebih makna matan ke 107 ya. Kata Syekh di sini disyarah hadza ma'na al-iman bil qada' wal qadar. Inilah makna iman kepada qada dan qadar. Anta alama annahu lan yusibaka illa ma qad kataballahu alaik. Ya. yaitu bahwa tidak akan menimpa engkau kecuali apa yang telah Allah catat itu akan menimpa engkau. Ya. Beda redaksi ala dengan lam ya. Dengan lam dengan ya ala. Kayak di hadis 19 arba'in tadi. Di hadis 19 itu ya. Wa lam annal khalqa law ijtama'u ala ayyan fa'uka ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Nah, ini yang bermakna positif. Ya, illa qad kataballahu 'alaik. Bermakna negatif. Ya, kataballahu ya, kataballahu li fulanin. Kataba al-qadara li fulanin. Allahu yak Allahu kataba al-qadara li fulanin, berarti maknanya apa? Positif. Kataballahu al-qadara ala fulanin, berarti maknanya negatif. Kurang lebih begitulah maknanya. Ya, berarti kalau pakai lam, takdir yang baik. Apa yang ditakdirkan baik. Kalau pakai huruf ala, nah, catatan takdirnya itu maknanya buruk, jelek. Jadi dipahami ya. Ini diantara seni. Mengetahui huruf. Agar kita paham. Ya, mana lagi tadi? Wa an wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, dan apa-apa yang menimpamu itu tidak akan luput dari anda, tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka, dan apa-apa yang terluput darimu, lam yakun liyusibaka, itu tidak akan menimpa engkau. Wa idza asabatka musibatun mimma takrah. Apabila sebuah musibah menimpa engkau dari apa-apa yang musibah yang kau tidak sukai, fa inna kata alamu, maka anda ketahui, anna hada maktubun fil lauhil mahfud. Bahwa ini ternyata telah tercatat di lauhil mahfud. Walabuda ayakwa, dia pasti terjadi. Berarti kita enggak terlalu menyesal. Ya, enggak terlalu jatuh, frustasi. Ya, ingin kembali ke masa sebelumnya. Dengan penuh penyesalan. Ya, kita tahu ini takdir. Kita telah berupaya menghindarinya, namun terjadi juga. Berarti ini takdir. Ya. Taib. Ada orang yang tertimpa musibah langsung jatuh diri dia, sejatuh-jatuhnya. Ini orang yang enggak beriman sama takdir. Ya. Mati ibunya, mati anaknya, mati bapaknya, mati orang yang dia sangat cintai, langsung apa namanya? Ya kayak begitulah. Ini dia lupa itu telah Allah catat. Ya. Ya udah, ini takdir. Ya sedih ya, sedih, biasa. Nabi juga nangis. Ya, ketika putranya Ibrahim wafat. Ya, sedih ya sedih, cuma tahu ini takdir, selesai. Ya, selesai. Nah, wala budaya kok. Itu pasti terjadi. Ya. Kemudian fatatasalla bidzalik anil jazai wa sahati. Maka dengan demikian ya, ya tatasalla. Itu apa namanya? Hiburan ya. Anda terhibur ya dengan pengetahuan bahwa itu telah dicatat. Akhirnya terhindar dari jaza, ya, terhindar dari keluh kesah, ya, dan juga sakhat, ya, sifat apa namanya marah, ya, wa tu'minu billahi azza wa jalla, dan anda beriman pada Allah azza wa jalla. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka, dan apa-apa yang terluput dari engkau itu lam ya liyusibaka. Lam lan, masya Allah. Ya, pakai dua ini. Harfun nafiyin. Ya. Di sini ada dua huruf harfan. Ya. Dan apa-apa yang terluput dari anda, maka lam lam yan lam lan, masya Allah. Syekh pakai dua huruf nafiyun. Lam, ya, lam yakun, ya, liusibaka. Ya. Lam yakun liusibaka. Oh enggak, hanya satu huruf. Ya, saya pikir dua huruf. Tadi manggil lihat huruf yang lain berarti. Apaan? Hanya harfu nafiyun wa jazmin aja. Saya pikir ada huruf lannya juga. Itu tidak akan menimpa engkau. Lau harasta ala talabi syai'in wa badalta kulla wus'ik wa jahdik lam tahsul alaihi. Ya. Ya. Nah, walaupun Anda begitu harasta, ya, begitu antusias, ya, ala talabi syai' untuk mencari sesuatu hal, wa badalta kulla syai'in, Anda mengerahkan segala upaya maksimal Anda, wajah dika dan kesungguhan Anda untuk dapetin apa yang Anda cari tadi, falantah sulah, itu Anda tidak akan dapat alaih, tidak akan mendapatnya jika itu memang tidak Allah takdirkan. Faida fa'al tasababa, namun jika Anda melakukan sebab, sampai sini ya? Belum. Faida fa'al tasababa wa badalta kulla syai'in, apabila Anda sudah melakukan sebab, Anda telah mengerahkan juga segala hal, ya, lam yahsul, lam tahsul alaih, Anda pun tidak akan mendapatkannya. Ya. Fa innaka tusallim wa tu'minu bil qada wal qadar. Maka Anda mesti berserah diri dan beriman pada qada dan qadar. Wala tanza'iju. Ya. Jangan Anda tanza'ij, ini ya, goncang, lemah, ya. Ya. Wa yakunu 'indaka hawajisu wa humumun. Ya. Dan kemudian di pada diri Anda muncullah hawajis, bisikan-bisikan, gundah kegundahan-kegundahan. Ya. Agar Anda menjadi sosok yang lemah gitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazanna. Berupayalah, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan Anda lemah. Ya. Jangan Anda lemah, patah semangat. Fa in asabaka syai'un, kalau ada suatu hal menimpa engkau, fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Oh, coba seandainya saya lakukan ini itu, niscaya aku akan begini begitu. Namun katakanlah, lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ucapan kayak begini boleh, qaddarallahu, pakai qaddara yuqaddiru, atau boleh pakai masdar qadarullahi. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Jadi boleh dua. Antum katakan misalkan, wah ini ya, ya sayang sekali ya. Antum jawab qadarullahu, lafaz jalalahnya sebagai fa'il, boleh juga sebagai mudhofun ilaih. Qadarullahi, qadaru. Kalau qadarullah, Allah telah mentakdirkan. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki telah terjadi. Boleh juga qadarullahi, ini semua takdir Allah. Ini takdir Allah. Begitu ngucapinnya ya. Jangan qadarullahu. Nah itu salah itu. Qadarullahu. Jadi dua. Qadarullahu, lafaz jalal fa'il dari qaddara yuqaddiru, telah mentakdirkan, atau pakai masdar yang lafaz jalalah mudhofun ilaih. Qadarullahu, qadarullahi. Berarti jelas ya kesalahan teman-teman ya yang ngucap ini. Ya, mereka bagus niatnya ingin mengamalkan hadis ini, cuman salah aja. Ya, qadarullahu, qadarullah. Atau qadara, qadarullah, qadarullah. Qadarallahu, qadarullah. Qadara pakai fiil, harusnya pakai qadaru, qadarullahi. Qadarullah, qadaru, ra-nya dhamma. Kalau pakai tasdid, qadarullah. qaddarallahu, qaddarallah. Nah, itu yang salah. Apa? Mahdub bimanto. Ya. Baik. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena ungkapan seandainya itu membuka perbuatan setan. Naam, fadal. Berikutnya. Nanti ya, siapa? Nabil ya? Oh, sudah. Syahrul. Syahrul baca Syahrul. Oh, dia ini dia mantau ta'asub. Ta'asub ngapakiyah. Ta'asub ngapakiyah dia. Yukodim sahibahu. Ala Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa qala syarihu wa fidzallahu ta'ala. Idza 'alimta hadza hana 'alaikal amru wa la yahsulu minka jazaa'un wa la tahassara wa la tahassurun. Kenapa tahassara? Wa la tahassurun. Al umuru bi yadihi subhanahu. Na'am, anta taf'alu al asbaba wa tahrisu ala wa tahrisu wa la tahri wa tahsi wa tahrisu ala ma yanfa'uka walakin anata'iju min ladni min ladnillahi 'azza wa jalla wa ma tadri ma al khiratu al khiratu wa ma tadri mal khiratu wa la tadri mal khiratu wa la yu'tika Allahu 'azza wa jalla dhalika syai'un li'annaka ada alnya kan wala yu'tika Allahu 'azza wa jalla dzalika syai'u syai'a maf'ul tsani atau yu'ti kan memaf'ulkan dua maf'ul terus li'annaka law hasalta 'alaihi yakunu 'alaika minhu dararun fallahu ya'lamu fa anta wa anta la ta'lamu 'alaika antardo biqada illahi wa qadarihi wa fil qur'anil karimi yaqulu allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa yaqulu raddan 'alal kuffari lama qalu fi sya'nil ladzina lamma qalu fi sya'nil ladzina qutilu fi yawmi uhudin law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu qala 'azza wa jalla qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim na'am terus fama kutiba 'alal insani labudda min nafadhihi fihi labudda min nafadhihi fihi na'am terus walau tahruzu wa tahassu itu kan fiil tuh ma'tuf semua ma'tufnya alal fiil walau tahruzu wa tahassana walau tahruzu wa tahassana wa 'amila min al ihtiyati ma amila lam yamna'hu dhalika min qada'illahi wa qadarihi qala ta'ala aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah na'am tabarakallahu fik kemudian kata syekh idza 'alimta hadha kalau anda sudah mengetahui hal ini maka hana alaikal amru, maka perkara ini akan kecil bagi anda, akan rendah bagi anda. Jadi enteng, wah ini takdirnya berat nih, ternyata, oh iya kita tahu ini, jadi enteng. Walayah suluminka jaza'un, udah gak ada lagi pada anda itu rasa galau. Ya. Walatahassurun, ya. Gak ada lagi juga akan menimpa anda, tahassur. Ya. Apa tahassur itu? Patah semangat ya. Ya, patah semangat lah gitu. Ya. Wal umuru biyadihi subhanahu. Subhanahu, segala perkara itu semua sudah di tangan Allah. Naam anta taf'alul asbab. Ya betul, Anda melakukan sebab. Ya. Wa tahris ala ma yanfa'uk, dan Anda antusias, bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Lakin an-nataiju, namun segala hasil min ladunillah. Ladun bermakna indah. Namun semua hasil itu di sisi Allah. Allah yang nentuin. Ya, Allah yang nentuin. Barakallahu fikum. Wa ma tadri mal khiyaratu, Anda enggak tahu apa yang jadi pilihan itu bagi Allah, ya. Apa pilihan apa yang Allah berikan untuk Anda? Anda enggak tahu. Ya. Pilihannya itu apa? Fala yu'tikallahu azza wa jalla zalika syai'a. Maka Allah tidaklah memberikan kepada Anda, ya, asyai'ah. Apa yang Anda usahakan tadi, sesuatu tadi, li'anna kalau hasol ta'alih, karena jika Anda mendapatkan itu, ya, yakunu alaika minhu dararun, bisa jadi itu mudarat buat Anda. Kita berupaya cari ini, cari itu, tapi enggak dapat. Berarti Allah sudah takdirkan, ya. Allah tahu. Karena kalau kita dapat bisa jadi malah buruk buat kita, gitu kan? Asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrulakum. Jadi ente suka sesuatu hal itu padahal buruk buat Anda. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairulakum. Jadi Anda, kalian ini enggak suka sesuatu hal padahal itu baik buat Anda. Ya. Muslim dapat jodoh wanita Kamerun, muslim enggak suka, bisa jadi itu baik buat muslim. Ya. Iya. Ternyata si Kamerunia itu membimbing muslim. Bersemangat menuntut ilmu. Mendukung muslim dakwah siang, pagi, sore, malam. Jodohnya sudah menipat, kan? Hah? Kan sudah ada. Ini kan yang belum. Ya, kalau saya ditanya itu saya jawab la qadarullah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Wallahu fa'allahu ya'lamu anta la ta'lamu. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Alaika antarda bi qada'illahi wa qadarih. Wajib bagi Anda untuk ridha dengan qada dan takdir Allah. Wa fil Qur'an. Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'anil Karim. Di Al-Qur'an yang mulia yaqulullahu lin nabiy, Allah berfirman pada nabinya. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Lan yusibana illa ma kataballahu lana ma huwa maulana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Yaqulu, Allah berfirman demikian kenapa? Raddan 'alal kuffar, untuk membantah orang-orang kafir. Lamma qalu fi sya'nil ladina qutilu fi yaumi Uhud. Tatkala mereka berkomentar demikian terkait kaum muslimin yang terbunuh syahid, ya, pada perang Uhud. Ya, kata mereka, laukanu indana mamatu wa ma qutilu. Seandainya mereka tetap bersama kita, enggak ikut hijrah ke Madinah, enggak bergabung bersama Rasulullah SAW, mamatu, tentu mereka enggak mati. Wa ma qutilu, tentu mereka enggak terbunuh. Ya. Baik. Kemudian Allah berfirman. Qul, katakan kepada mereka. Lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap ngumpet di rumah-rumah kalian, enggak keluar rumah. Ya. La barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Sentulah orang-orang yang telah ditakdirkan, yang telah dicatat atas mereka bahwasanya mereka akan qatlu, mati terbunuh, La baraza, tentu mereka akan keluar juga. Ila madajihim, ke tempat-tempat terbunuhnya mereka. Pasti akan keluar juga. Ya? Mau kabur kemana? Ya. Barakallahu fiik. Fama kutiba 'alal insan, maka apa-apa yang telah tercatat bagi seseorang, labuda min nafadihi fihi, ya, pasti dia akan terwujud terlaksana pada diri dia. Walau taharraza wa tahassana, walaupun dia berupaya keras menghindari, dia berlindung diri, wa amila minal ikhtiyatat, dan dia melakukan amal-amal untuk berjaga-jaga, ma'amila dari apa yang telah diamalkan, lam yamna'hu dhalika min qadar min qada' ila wa qadari, itu enggak bisa mencegah dia dari takdir dan qada Allah. Qala ta'ala, aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, kematian akan mengenai kalian, menimpa kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di buruj, ya, di benteng yang musayyadah, yang kokoh sekalipun. Oh, ditakdiri mati, ya mati aja udah. Naam. Cukup ya. Subhanakallah, alhamdulillah, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala,